Nasib sudah menimpa diriku. Saya Mbah Boni di rumah ini. Karena saya juga di menurut pengalaman sih memang enggak bisa dicampur dengan nasib. Kalau ditinjau dari pendidikan saya sekolah dari SD sampai SGM. Sampai SMP, sampai tak lanjut no ke atas lagi. Tapi nyatanya nasibku sudah menjadi begini. Ke kota yang besar ya gitu, mendaftarkan sebagai pramuria, ya hostess itu. Kok malah nelongso nangati. Kadang-kadang kalau ada teman saya yang dibooking oleh bos-bos itu, saya kok malah nongrong di dalam ruangan ada kacanya. Kelingan sing omah, kelingan sing wis mati-mati malah. Lah yang waktu dibooking, booking Jepang, bayare gak sepiro, dan sane ngerusakno geger. Saking jengkeli awak dewe. Ya sudah, nasib saya sudah beginilah, kembali ke kampung. Sekarang itu ya biarpun kampung tapi kena dekanan kota setengah rame dan setengah kurang. Apa setengah rame dan kurang? Ikut Jeng Nunung ini rasanya ya bahagia sekali, karena Jeng Nunung itu satu-satunya wanita yang mengerti perasaannya itu dengan babu itu. Enggak dianggap babu, ya dianggap pelayannya sendiri gitu saja. Lah ya podo. Napa Maryam? Anu. Mudoroso. Nah, anu ini lojeng. Saya sendiri itu ingin sekali lojeng jadi orang yang apa itu terpandang gitu loh. Maksudnya? Terpandang gimana? Ya ditaruh di alun-alun, didelokke wong alun. Tam nih kalau ngomong kok sembarangan lho. Maunya bagaimana, Jeng? Wong namanya seni wanita ya kok ya perawan ya enggak perawan. Rondo ya enggak rondo. Padahal ya apa ya artinya? Lah kamu nih udah tua gitu kok ya enggak kawin-kawin, kenapa sih, Yam? Saya sendiri ini sudah. Apa kamu patah hati? Patah memang. Yang patah itu apa? Patah hatiku. Loh, enggak apa kamu dibikin sakit laki-laki, terus kamu enggak mau sama laki-laki gitu, bisa kan? Ya bisa, ya begitu, ya bisa. Loh, saya ini nanya kok malah kamu ya begitu bisa, gimana sih? Ada istilah dari kata-kata sulit apa namanya itu, saya ini sudah no tempor kelap. No tempor lap. Oh ya, no tempor lap. Kalau no tempor kelap tuh, padahal for kelap tuh kalau bahasa Madura tuh sambar bledek. Ada aja loh yang ini. Iya, saya niru-niru anak-anak. Tapi itu. Aku lihat kamu seneng loh, Yam. Saya. Kamu nih loh jadi orang kok setiap hari kelihatannya bahagia, terus seneng, punya nggak punya seneng, ketawa terus tuh, kenapa? Apa sih resepnya, Yam? Saya ini ya dimana-mana itu ketawa. Iya, saya tuh juga heran loh. Masak ya ketawa, ke pasar ya ketawa, orang tuh sama heran loh itu. Kenapa kok ketawa sih? Memang sudah pernah gila saya ini. Heran ada. Kadang-kadang itu niru-niru pun nyanyi-nyanyi anak-anak itu. Kamu kemarin tuh nyanyi apa sih, Yam? Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku, entup. Sampai entup itu apa sih kamu nih, ah? Itu kan madu, itu kan dari tawon, dari laba-laba itu ya. Tawon kalau sudah nyengat orang itu madunya hilang, tinggal entupnya. Enak aja. Kalau madu ini di tangan kananku, kalau racun di tangan kiriku. Kalau entup ini yang susah. Gimana letaknya entup itu, Yam? Entup di tengah tubuh. Aku nih seneng sekali loh, Yam. Kamu kan gak tahu sebenarnya saya ini kan lagi sedih. Tapi saya seneng loh kalau deket sama kamu, bisa terhibur. Bisa ya dihibur dengan lagu-lagu. Seneng banget nyanyi coba ya. Mencopat itu. Hah, bisa mencopat. Bisa. Bagaimana coba ya? Itu dicampur lagu itu. Dicampur apa? Ya, gak mesti ya sambal goreng. Itu mau dicampur sambal goreng loh. Enggak kayak semut ireng. Aduh, enak banget. Anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang Kali Bengawan Solo. Jadinya nyanyi toh? Dicampur. Oh, campuran. Riwayatmu ini sedari barat sampai ke timur. Loh, itu kan dioplos lagunya. Enggak, suara kamu tuh enak. Kenapa sih kamu kok jadi babu, kok enggak jadi penyanyi aja sih, Yam? Saya dulu sudah. Ada ceritanya itu, Yam? Ada. Gimana, Yam? Ceritanya itu kan, saya waktu itu kan penyanyi waktu zaman Majapahit dulu. Kamu lahir tahun berapa? Lo enggak, di Hotel Majapahit. Lahirnya di Hotel Majapahit? Enggak, pernah kita ini nyanyi di sana. Wah, terus? Nyanyi sana, tepuk tangan orang. Meriah saya sekali. Mulai naik panggung itu orang tepuk, tepuk Maria, Maria, Maria gitu. Ada yang gitu, ada yang ngesakno, ada yang bagaimana. Lu kok ngesakno gimana sih? Dan saya jatuh dari tangga. Kira kamu nyanyi sukses, terus ditepuk, anu mereka pada tepuk tangan. Oplok, oplok, oplok, oplok, oplok, oplok. Saya ya ikut oplok, oplok. Oplok, oplok. Ya enggak tahu lu cing namanya. Kamu tahu enggak ya? Kaum betina kayak saya nih. Kok betina gimana sih kayak? Oh, wadina. Wanita, wadina. Wanita, wanita. Wadina itu apa? Wadina lah bandempo. Wadina ya, wanita. Ada apa sih cengok-cengoknya saya? Kurang ajar. Aku nih majikanmu loh. Enggak, ini gini loh. Gini kamu pulang, kan? Gini. Dulu kerja di sebelah situ, gini. Begini? Oh, begini, ya bagaimana? Kamu kan tahu. Tahu dari dulu. Bapakku di sini tuh kan orang terpandang, pandang orang dia banyak. Punya jabatan bupati, ya kan? Ya. Ya. Bapakku kan bupati di sini. Tidak-tidaknya kan aku nih ya, jadi anak bupati itu kan dipingit gitu loh sama bapak. Jadi nggak iya. Boleh bergaul soal perkawinan aja, mesti bapak, aku harus nurut sama bapak. Kan sendiri. Lu ada orang flu. Kok flu? Kamu kan hanya gunung. Oh, gunung. Gunung tahu? Belum merbabu. Aku kan pangkat patih. Iya. Patih ya, tanda pangkatku itu yang tak pasang batuk mengkilap ini. Patih apa itu, Pak? Loh, Prahasto. Batuknya lihat, yang mengkilapnya kelihatan. Kiai itu asal batuknya mengkilap tuh. Baru dicium kambing itu. Pelinteng bocah dulu. Oh, di pelinteng. Itu kuda ya, kurang ajar. Bagaimana? Naik kuda perempuan. Istri saya tahu di depan rumah cemburu itu. Oh, ya kebangetan. Itu memang cemburuan istri saya itu. Ayo, ngajaran wedok, ben anak-anak aswa tomo. Iya. Jauh. Tuan Putri, aku diperintah oleh ayahmu, Bupati disebut sendiri. Anu. Nunung, enggak, Bu, Bupati Kolosrenggi. Kok Kolosrenggi? Blambangan. Heeh. Menak Jinggo. Bupati Blambangan kan menak Jinggo. Bukan, ayahmu iya, sama perintah Bapak saya aku diperintah. Sudah sampai ke tempatnya Bendoro Raden Mas Narimo. Terus? Wah, orangnya bagaimana? Kalau ketawa, giginya balung semua. Kalau nggak tulang, terus apa? Pancene, aku seneng loh melihat Ndoro Patih ini. Kenapa ya? Patih Sengkuni ya? Orang itu kelihatan, keturunan Patih, keturunan Ningrat itu tahu. Iya. Lihat mata saya itu, idepnya kalau kempel, gininya mesti irung raut. Mulanya kok rembes. Patih itu rembes gak apa-apa, rembes kan soal mata. Pangkat Patih. Iya, iya. Begini. Begini. Kamu juga Ndoro Putri ini mau dipundut sama Raden Mas Narimo. Kamu juga mau dipundut. Sing kuwasa. ngajapati aku mati tak cocok bumbung. Terus gimana ini? Terus beliau nanti Kamis sudah mau datang sini. Heh? Kamis kalau nggak jadi arisan datang. Tapi kalau arisan yang ini kan Kamis toh? Nah, mungkin kalau nggak voli. Loh gimana sih kamu ini ngomong banyak aja loh? Loh mantan tapi seneng voli dia. Duh terus? Nah, seperti saya dulu mau dapat Nyai Pateh, wah gelayaran saya mancing. Mantan ketemu gulai turut pinggir kali. Kok bisa? Bisa, ketemunya di Jolo. Sampai di Jolo. Anu, ini gini. Iya, bagaimana Pak Mariam? Bagaimana? Bagi dua. Wah, bagi dua enggak merata. Kamu harus masak yang spesifik. Spesifik itu apa masak sih? Spesial. Spesifik. Masak. Spesifik apa Honda? Iya, aku digoreng be oli gitu. Spesial. Spesial. Pokoknya Bendoro Narimo itu makan kalau enggak pakai rempeyek tengu. Nah itu yang susah. Susah mencarinya. Tengu dua golek jelimet. Dirempeyek. Rempeyek tengu. Nah, itu makanan spesial Blambangan. Oh. Rempeyek tengu minumnya biasa. Apa itu? Nah itu minumnya boleh. Cuca-cula. Cuca-cula atau cuca rawa itu salah satu. Itu pakai botol itu namanya Corolla. Goblok. Seven Up. Ah, Coca-Cola. Nah, jadi persiapan untuk hidangan gitu kan. Nanti saya potongkan kuda. Hah? Enak aja ikan kuda lo. Lo biar istrinya enggak cemburu. Kalau bisa kuda nih. Wah lambene jeber kayak iya lho kudanya kan yang piye ya aku sok gagas ya saya tuh sok berpikir kudanya itu kok lahir lambene jebret lah aku naik mie apa orang ngeteknya ya sakno sing di mie ya iya kasihan lagi tuh buta cakil itu keluar merongos itu apa enggak ngerusaknya bekakas gitu. Gitu ya. Yeah. Nah, ini Tuan Narimo sudah datang berita kereta api. Oh, iya. Tahu maksudnya kereta api? Apa itu? Semprong. Kereta api itu teplok itu loh. Kereta geni kan nunggang teplok dari sini ya toh. Iya iya iya. Ya, sudah Mas Abogo. Mari diminum dulu Pak pulang. Apanya yang diminum? Oh, dinten ora arek sini. Coba deh yang bayangi. Bagaimana? Aku sendiri yang namanya Tuan Narimo aja belum pernah kenal, apalagi tahu aja belum pernah. Tuan Narimo? Iya. Jadi belum kenal? Belum kenal. Apalagi tahu orang. Aku? Aku ini tanya ngomong sama kamu kok. Apalagi aku kan gak ngerti masalah itu. Makanya aku ini mau ngomong sama kamu, aku mau minta bantuan sama kamu. Kamu di masjid dulu toh. Mana bisa aku membantu? Eh, iya betul kok yang aku membutuhkan kamu kok. Ada apa sih Jeng? Penting sekali. Sini, sebentar sini. Ah enggak. Loh kok enggak mau kemana? Sini. Sini. Ada apa? Yam, coba deh bayangin ya. Bagaimana membayangkan? Aku mau kawin sama laki-laki yang belum saya kenal. Ya kalau nanti aku cinta, kalau aku cocok, kalau enggak, kan rumah tangga aku bisa berantakan. Alah, itu soal cinta tuh gampang belakangan. Loh kok belakangan yang gimana? Yang penting diserang aja dulu. Enggak, enggak aja. Ini kan yang bukan hanya main-main loh. Kalau hanya main-main sih nggak apa-apa. Hah? Ya? Coba deh, bapakku terlalu sekali kok yang... Saya sendiri tuh ya. Adat kuno tuh masih dipakai. Kalau dulu itu apa? Namanya kebun nyusu gudel. Wah, ya nggak usah no kebunnya. Gudel nyusu kebo. Gudel itu nyusu kebo, lumrah. Kebun itu nyusu gudel. Aku saking bingungnya sampai terbalik-balik loh. Belum nyusu sapi. Enggak, orang dulu kalau bilang itu gudel nyusu kebo. Lah, ya tapi sekarang ini kan zaman modern, ya kan? Aku juga nggak mau sekarang gini ya, aku minta bantuanmu. Bagaimana ya. Bagaimana itu? Kamu mau kan? Mau aja, soalnya kita membantu yang benar ya, kan? Ya ini nanti gini ya, kalau itu yang namanya Tuan Narimo itu datang ke sini, kamu ngaku aja yang namanya Nunung. Ah, iya nggak apa-apa. Nunung, nggak bisa Nunung begini. Loh, kan mereka belum tahu Nunung gitu loh. Tapi dalam bayangan mungkin mengerti Nunung itu harus begitu. Begitu gimana sih? Ya harus menunung. Udah kamu mau bareng. Menunungi loh Nunung. Mau enggak, pokoknya kamu kasihan sama aku enggak sih. Jadi ya? Aku namaku diganti Nunung. Oh, terus aku ngaku Mariam. Waduh, waduh, ya bumi di antara langit jeng. Lah, cuman gitu aja. Orang aku, dia belum tahu saya gitu loh ya. Saya anggap jeng Nunung itu pelayan saya. Aku juragannya. Mau nggak? Mau kalau begitu. Tapi kamu gede banget, aku kecil gini, pakai pakaianku gimana ya, Yan? Oh, pakaian saya, anu, lobok kan? Itu rok saya itu kan? Rok. Rokmu jelek-jelek banget. Loh, nggak apa-apa kalau pakai pembantu, kalau lobok diganjel. Diganjel. Enggak, itu ada uang, kamu iya. Beli aja ya. Mm-mm. Kamu itu, apanya itu, mukanya nah, diilang. Langsung ke salon pas. Salon? Mukamu dipermak. Mana bisa ini dipermak. Hansip 10 ya. Modiar. Ini ya saya operasikan. Muka. Saya operasi. Ya ini kan keriput. Ini kan ditarik ke belakang. Ya jeng ditarik ke belakang. Depan ini kan kelihatannya itu rata. Terus? Rata. Tapi sini kendor. Yang mana ya kendor? Enak aja gak usah pakai operasi-operasi. Kamu sudah cakep. Datang ke salon aja dibersihin make up secantik mungkin lah. Itu nanti beli baju yang bagus. Ya kan kamu tahu kan sudah cantik. Oh, udah kamu jalan-jalan sampai awak bisa benari ya aruyur. Nanti gitu loh ya. Kayak tuan narimo datang. Iya. Udah kamu ngaku aja Nunung gitu ya. Aku tak ngaku. Nah, sekarang kamu sana make up sana. Ya, cepat nanti. Mana cepat-cepat ke sini. Aduh. Ampun, gimana ini? Cepat deh, Yam, ya. Iya. Permisi. Ada tamu. Iya. Silakan masuk. Saya calon temanten. Siapa? Saya Narimo. Oh, tuan Narimo. Iya. Peng! Cepeng. Peng. Dalam, Dan. Sini. Iya, Dan. Tak jejak si San. Kejam. Kalau baturku tau? Iya. Nah iya. Aku ndaramu lho. Iya. Masuk nganten tutil cah cilik-cilik. Betapa? Kalau dibalangi kerikil, malah metunggon kalen. Nganu, ngantennya wedok sing mana toh? Oh itu, anu jeng Nunung. Iya, saya udah dipesen sama bapak saya. Waktu itu udah sepakat ngomong-ngomong sama bapaknya Nunung. Yang mana saya harus kawin sama... Iya, Tomo. Peng. Iya. Aku lah harus dikawin ke kawan anaknya Pak Bupati. Gitu. Iya. Pak Narimo mau dikawinkan anaknya Bupati. Lah iya. Yang namanya... Nunung. Jeng. Nonong. Nunung. Nonong. Nonong-nonong apa sih? Nunung. Nunung. Oh iya, sebentar lagi tuan Narimo tuh Nunung baru anu, jeng Nunung baru make up. Make up. Dandan. Ya. Jeng aku Nunung. Anu masih sabunan. Ya, sebentar jeng Nunung sebentar. Orang-orang kok malah kayak keramas toh malan. Enggak kok, sudah selesai kok tuan Narimo. Anu, saya peng. Iya. Ngene iki sepatu ku rada reget e. Anu resik-resik ta. Waduh. Ora tak cocok lho kowe ra gelem. Ya. Lah iya kowe kudu gelem kok. Iya. Anu sing Nonong sing ndi to? Nunung to. Sebentar saya. Nunung belum. Saya panggil kan, Tuan. Saya panggilkan sebentar ya, tunggu sebentar ya. Lah iya. Nunung. Ya. Mana pintunya kok dikancing? Ya. Embok kon nganggo anduk ngono kok masuk ora katokan blas. Agus kok iso kaya panah kembang. Peng, ya kepeng. Saya. Waduh kae kandhane ngono kok nganggo anduk kok nganggo sarung-sarung. Cenono. Saka kesusune malah metu saka atus terus bablas mlayu. Sini. Ya. Yang. Apa sih? Deh aku mana? Mana? Bukan BH itu. Apa? anduk kecil. Itu yang di lemari di atas itu loh, Jin Nunung. Bagaimana sih Nung Yam? Nung Yam. Nung Yam gimana sih? Peng peng. Peng. Cepeng. Ya. Waduh. Delok entuk udele. Jangan malu-malu dia. Kenapa dengar Rima? Udele bodoh ngono ya. Ini bukan udel, Mas. Uci-uci. Anu Jeng Nunung. Iya. Ini Tuan Narimo sudah datang, calon anu Jeng Nunung. Anu peng-peng. Ya. Jenengane Nunung kok rupane kaya Bathari Durga. Tapi tidak apa-apa memang. Ora jare anak bupati kowe mau piye to? Lah ya itu anak bupati, apa anak bupati mesti cantik? Ya betul, ini putra bupati sini, Tuan Narimo. Lah ya ning aduh. Alah ya ampun. Kenapa Tuan Narimo? Oh rambutnya gembel. Saya bisa kenalan itu sama. Silakan silakan, orang memang sama calon istri kok. Ini Jeng Nunung, mari silakan. Wah gusti kok. Tadi... Jam kamu parkir sini. Kenalin saya Nunung. Nunung. Ya. Nek iki kenunungan nek iki ya. Pak Narimo. Piye ta? Calon kendaraanmu. Calon kendaraan kita. Ono iki to. Sing ngene Narimo. Ora ngono kuwi maune bupati ngendi to kok iso anak. Iso alah ya ampun. Ini iso mripate karo irunge adoe raja mah. Biar Pak Narimo itu sudah memang sudah menjadi jodohmu. Jodoh-jodoh. Namanya Nunung. Nunung asli. Ya, saya Narimepeng. Eh, Narimo. Narimo saya. Ya ini yang saya tunggu-tunggu. Kapan honeymoon di mana, Mas? Anu, udah dipikir masak-masak. Udah. Jadi itu saya. Masak apa saja saya bisa. Waduh. Anu, artinya Den Nunung. Peng, kepeng. Ya, ya, ya. Ini apa? Apa? Iki gek ngelingang gurok kowe kok ya selewah kaya ngono to. Ini zaman modern. Modern apa wong kita nek tembelan ngono iso. Enggak, ini modern. Oh, modern. Modern. Kemarin saya nguber maling ke Cantol. Saya ikat soalnya ada yang suwek. Le ngiket ke dhuwuren lah. Enggak, soal itu. Kupune lorek kaya ngono. Calon istri jangan dicacat. Sekarang rayu dirayu. Ya ampun. Sabar aja, tapi lama-lama kebiasaan kan bisa. Tapi udah dikasih tahu sama. Eh, ini apa-apaan nih, Wak? Eh, saya mau. Yam, saya mau. Itu apa-apaan? Anu, kok BH enggak punya lalu kaos kutang saya mau pakai itu loh. Gendeng sama kamu. Kateh kaosnya dienggo wong panunen. Kaosnya Bapak? Iya. Ya, I am sorry, Pak. Gini, Nung. Udah sini aja, Pak. Nung siapa? Ya, Nung. Nung, ya. Nah, ini siapa ini? Saya. Ini apa, Den? Ini maksudnya gimana, nih? Ini gepeng, tok. Wah, gepeng. Gepeng bacokmu, ya, Pak. Ini mbak aku doyak-oyak mendring, malah. Ini maksudnya gimana, ini? Kok malah gepeng, pembantu, pakai pakaian kemanten, lalu si meriem ini... Nunung tak pelinteng lho. Nunung banget. Kayak ngono kok Nunung nek kuwi munyok ya iya, Pak. Kok kuwi karepe piye ta kuwi kok? Parah sarung kok ditaleni debok kaya ngono. Teka piye kuwi ya panjeneng to. Anak bupati kok roke sarung taleni debok sanggane japet penitenan ra edan banget. Gek-gek pengin nganggo sepatu bal. Sepatu bare ngewok kabeh. Tak nggo mlaku nang ngene angel raja mah. Ini maksudnya bagaimana? Mboten kok kula lak dikongkon niki lho Mas Narimo. Den Narimo ini maksudnya bagaimana kok gepeng disuruh jadi Den Narimo itu di mana? Nah, ini begini Pak Patih. Iya. Patih nanti saya bukan Patih kok. Saya juga jongos sih. Jongos dia, tapi saya memanggil Patih. Tapi jongos itu dari kejauhan kelihatan. Lihat sebab jongos itu paijom, rongos. Bahasa saya tahu kalau kedudukan kamu itu jongos, saya tahu. Mm-mm. Tapi saya memanggil Patih kan boleh. Patih jongos ya enggak apa-apa. Mulai tahun 86 saya tetap kalau enggak Patih enggak mau, Patih sudah saya beli. Ya, sekarang begini maksud saya. Karena saya dipaksa oleh orang tua saya harus mm-mm. kawin dengan anaknya Bupati. Heeh. Ya toh? Nah, seperti Nunung ini. Saya Nunung belum... yang mana itu bukan Nunung itu. Itu bukan Nunung itu anaknya. Saya tahu. Itu anaknya Bekari Durga itu bukan Nunung gimana? Saya tahu. Yang bahwa Nunung itu yang sebetulnya yang ini. Nah, ini yang cantik ini Nunung. Karena saya calon istri saya itu belum saya tahu. Hati, wajah dan lain sebagainya, maka saya itu sanksi. Itu yang betul gitu Pak Narimo. Jadi mau tahu istri itu wajah, hati, rempelo, usus, barangkali. Oh, ini kan jualan ayam kalau begitu. Nah, saya bersiasat ini supaya gepeng ini saya jadikan saya. Oh. Saya menjadi gepeng dan saya akan menyelidiki bagaimana wajah Nunung. Lah, masa wajah Nunung kok rupanya ting blaker orang. Ini yang Nunung yang mana sih? Ini. Saya. Loh, nah, itu juga ya kan. Masuk saya belum pernah tahu Mas Narimo kok tahu-tahu mau dikawinin kan. Mestinya saya juga pengen nyelidikin gimana ya saya kan. Saya juga begitu. Gitu. Nunung saya itu kan. Pembantu saya Maria. Ini ya babu. Iya. Oh ya padha-padha kerene nek. Tapi gepeng jangan takut, Mariam ini walaupun babu agak keistimewaannya. Keistimewaannya kalau ditinggal yang rumah Dewi ngobok-obok jangan. Jadi sekarang begini ya. Nunung saya bayar tahu bahwa Nunung begini. Saya sendiri sebelumnya saya bukan Narimo, saya itu gepeng. Iya. Saya itu pembantunya Mas Narimo. Nah, setelah Mas Narimo tahu sama yang namanya Nunung bagaimana? Saya cinta. Setelah melihat wajahnya dan keibuan sekali. Ya pinter kalau gitu, ya cocok kalau Mas Narimo sama Jenul lah, saya nah, gak dengan... tahu kok malah itu. Nah, sekarang begini, cakil wedok. Saya tetap kawin sama Nunung, oke. Mari kita meriahkan. Iya, iya, iya. Nanti dulu, jadi ini Den Narimo tetap mau sama Den Nunung. Ya, Nunung ya. Bagaimana? Nah, iya, cakun gepeng sama ini, Mariam. Wah, aku, apa aku itu yang dodol kewe, Pak? Wah, gadis kok. Gadis apa itu? Gadis benar. Saya tahu kalau kamu delok wujudnya ora spiro ning tanjane kuat. Nah, sekarang kita ya. Meriahkan ya. Di sana ya. Ayo. Ya, ayo meriahkan. Mari.